Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diperkenankan untuk kembali melanjutkan kajian kita yang sempat terputus. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang pembagian dari syirik atau jenis-jenis syirik. Kita telah masuk pada fasal yang kedua tentang definisi syirik dan jenis-jenisnya. Adapun definisi syirik telah kita jelaskan, dan begitu pula sebab-sebab yang menjadikan bahwa syirik ini merupakan dosa yang paling besar. Sebagaimana tauhid merupakan perintah dan ketaatan yang paling mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada halaman 95 di sini Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan anwa'u syirki, jenis-jenis kesyirikan. Asy-syirku naw'ani, syirik itu ada dua macam. Asy-syirku naw'ani, syirik itu ada dua macam. An-naw'ul awwal syirkun akbaru yukhriju minal millah. Jenis yang pertama adalah syirik besar, syirik akbar, yang mana perbuatan ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa yukhalladu sahibuhu finnar wa idza mata wa lam yatub minhu. Yang mana perbuatan syirik ini akan menjadikan seseorang kekal di dalam annar, kekal di dalam neraka, apabila dia meninggal dan tidak bertaubat atau belum bertaubat sebelum dia meninggal. Ini jenis pertama, perbuatan yang sangat berbahaya sekali. Karena apabila pelakunya melakukan perbuatan ini, maka dia telah murtad, telah kafir, dan berlaku baginya hukum-hukum murtaddin, hukum-hukum murtaddin, hukum orang-orang murtad. Syahadatnya tidak diterima di dalam Islam. Kemudian dia tidak berhak untuk menjadi waliyun nikah, sebagai wali dalam acara pernikahan. Dan juga dia tidak bisa mewariskan harta dari seorang muslim, dan juga tidak bisa mewariskan kepada seorang muslim pula. Barakallahu fikum. Dan bahkan di sini disebutkan yukhalladu sahibuhu finnar, pelakunya akan menjadi kekal di dalam annar apabila dia meninggal dan dia tidak bertobat dan belum bertobat dari perbuatan tersebut. Apa itu syirkun akbar? Wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Yaitu dia memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperuntukkan ibadah. Jenis ibadah apa saja dia peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirkun akbar. Kemudian Syekh melanjutkan menyebutkan contoh-contohnya, kadu'a ighairillah, seperti berdoa kepada selain Allah, berdoa, meminta dan memohon. Wattaqarrub bidzabaih wan nuzur li ghairillahi minal qubur wal jinni wasyayatin. Dan bertaqarrub, mendekatkan diri, upaya pendekatan diri dengan melakukan sesembelihan, sesembelihan dan nazar-nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terhadap kuburan-kuburan, terhadap jin dan juga terhadap syaitan-syaitan. Dia melakukan pendekatan diri baik kepada penghuni kuburan ataupun kepada jin ataupun kepada syaitan ataupun kepada benda-benda yang lain dengan cara apa? Bizzabaih, dengan melakukan penyembelihan-penyembelihan di kuburan-kuburan tertentu dalam momen-momen tertentu, dan melakukan sesembelihan kepada tempat-tempat tertentu dalam rangka pengagungan dan pendekatan diri dan pengrendahan kepada benda atau zat yang mana dia ingin mendekatkan diri kepadanya, seperti yang sering dilakukan dan banyak dilakukan oleh barakallahu fikum ahlu syirki nam dari dahulu sampai zaman sekarang. Barakallahu fikum, mereka melakukan sesembelihan pada makom tempat-tempat tertentu atau kuburan-kuburan wali, walaupun tujuan dia dalam melakukan hal tersebut adalah untuk supaya ibadah dia didengar atau doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka menjadikan hal ini sebagai wasilah, sebagai perantara yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tujuan dan niat mereka demikian, karena hal ini senada dan serupa dengan apa yang dilakukan oleh al-musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan mereka dan bahkan memerangi mereka, sehingga terjadilah pertempuran dan perperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, barakallahu fikum, Fathu Mekah dan perang-perang lainnya yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melawan kesyirikan yang dilakukan oleh al-musyrikun pada zaman beliau. Wal khawfu minal mauta awil jin awis syayatin an yadurruhu wa yumriduhu, dan rasa takut kepada orang-orang yang sudah meninggal atau kepada bangsa jin atau kepada syaitan-syaitan, khawatir dan takut jin atau orang-orang yang sudah meninggal tadi memberikan mudarat kepadanya atau menjadikan dirinya itu sakit, marid. Barakallahu fikum, ini juga termasuk diantara perbuatan syirkun akbar, takut kepada al-mauta, rasa takut yang disertai dengan pengrendahan diri, rasa takut yang mana bukan pada tempatnya, bukan takut, rasa takut dari tabiat seorang manusia. Karena orang yang sudah meninggal itu tidak akan sanggup untuk mendatangkan mudarat kepada orang yang sudah, orang yang masih hidup, bahkan untuk mendengar pun, untuk menjawab panggilan pun mereka tidak sanggup, apalagi sampai memberikan mudarat atau menjadikan seseorang celaka, barakallahu fikum, mereka tidak sanggup. Sehingga oleh karena itu rasa takut yang seperti ini tidak sepantasnya, sehingga yang seperti ini ditakut, rasa takut gaib pada perkara yang gaib, yang mana rasa takut dalam hal gaib ini hanya berhak dan pantas untuk diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia di sini memperuntukkan rasa takut tersebut kepada selain Allah. 6. Khawatir dimudaratkan, khawatir dijadikan sakit, maka ini perbuatan syirkun akbar. Terlebih kalau seandainya rasa takut tersebut mendorong dia untuk melakukan taqarrubat, taqarrub, pendekatan diri kepada zat yang dia takuti, pengrendahan diri kepada zat yang dia takuti, sehingga dia meletakkan sesajian atau menggantung jimat-jimat atau benda-benda tertentu untuk mengusir mara bahaya tersebut. Barakallahu fikum. Sungguh ini perbuatan syirik ditumpuk di atas perbuatan syirik, wal'iyadzu billah. Waraja waraja ighairillahi fi malaik diru alaihi illallah min qada'il hajat wa tafrijil kurubat. dan berharap kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak disanggupi akan perkara tersebut kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada makhluk itu boleh, berharap kepada makhluk itu boleh-boleh saja, akan tetapi dalam hal yang disanggupi oleh manusia, dalam hal yang disanggupi oleh makhluk. Maka kalau seandainya dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal atau dalam perkara yang mana perkara tersebut hanya Allah saja yang menyanggupinya dan bisa melakukannya, maka ini adalah perbuatan syirik. Kenapa demikian? Karena barakallahu fikum, ketika dia berharap kepada selain Allah dalam perkara tersebut, menunjukkan bahwa dirinya meyakini bahwa selain Allah itu sanggup untuk melakukan yang sama dan semisal dengan Allah Azza wa Jal. Maka ini sungguh perbuatan syirik, menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa tafrijil qurubat, begitu pula dalam hal meringankan atau memberikan kelapangan di dalam kesulitan-kesulitan. Mimma yumarasul ana haulal adrihati almabniyati ala kuburil awliya wassalihin. Dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan sekarang, yang dikerjakan sekarang di sisi kuburan-kuburan yang dibangun, di sisi adriha kubah, kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan-kuburan wali dan orang-orang soleh. Nah, ketika mereka ditimpa barakallahu fikum sebuah kemalangan dan kesialan, baik itu berupa rizki yang tidak mencukupi, baik itu berupa dia tidak mendapatkan keturunan setelah lama berumah tangga. Naam barakallahu fikum, dia mendatangi kuburan-kuburan wali dan berdoa dan berharap di kuburan wali tersebut. Bahkan dia pun menjalankan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pawang atau orang yang menjaga kuburan-kuburan tersebut, baik dengan melakukan sesembelihan atau menaburkan kembang-kembang, bunga-bunga, atau kegiatan-kegiatan tertentu yang biasa mereka lakukan di sisi kuburan-kuburan orang soleh dan wali-wali. Barakallahu fikum. Inilah bentuk-bentuk perbuatan syirik yang terjadi. Dan ini juga terjadi pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam, di antara bentuk jihad beliau di dalam dakwah kepada tauhid, beliau bekerja sama dengan seorang pemimpin untuk menghancurkan kuburan, barakallahu fikum, menghancurkan bangunan yang didirikan di atas kuburan, yang mana mereka suka dan orang-orang pada zaman tersebut suka datang kepada kuburan-kuburan tersebut dalam rangka untuk berdoa dan meminta pada kebutuhan-kebutuhan mereka. Ketika mereka kesulitan dalam meraih rizki, kesulitan di dalam mendapatkan keturunan, mereka datang. Dan bahkan didapati mereka lebih khusyuk berdoa di sisi kuburan tersebut ketika dia berdoa di rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Dan lebih khusyuk lagi ketika dia berdoa kepada wali-wali tersebut ketimbang dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh merupakan syirkun akbar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pelakunya keluar dari Islam dan dia akan kekal di dalam an-nar wal iyadu billah apabila dia tidak bertobat sebelum dia meninggal. Qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka berdoa, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mana sesembahan mereka tersebut tidak bisa mendatangkan celaka kepada mereka dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Dan al-musyrikun tadi mengatakan dan beralasan di dalam perbuatan mereka tersebut, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, meminta pertolongan barakallahu fikum kepada selain Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menolong mereka. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Apakah kalian katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian ingin mencoba untuk memberitakan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui yang terjadi di langit dan di bumi? Nah, apakah kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan qul atunabbi'unallaha, apakah kalian ingin memberitakan kepada Allah berita-berita yang tidak Allah ketahui yang terjadi di langit dan di bumi? Tentu tidak mungkin barakallahu fikum, karena Allah Subhanahu wa taala wasi'ul 'ilm wa la yuhituna bi 'ilma. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakupi segala hal, tidak ada sedikit pun yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu Allah. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang akan memberitakan kepada Allah tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di langit dan di bumi? Nah, ini merupakan istifham ingkari. Pertanyaan yang ditujukan untuk mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Pertanyaan yang diinginkan atau pertanyaan yang diinginkan untuk penegasan, penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tahu. Karena semua itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari makhluk-makhluknya. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ini jenis yang pertama, asyirkul akbar. Dan pembahasan tentang akidah atau pembahasan barakallahu fikum tentang perbuatan syirik sering berulang. Namun walaupun demikian kita tidak boleh merasa puas dan merasa cukup. Tidak boleh merasa puas dan merasa cukup. Jangan seperti yang disampaikan oleh Syekh Usamah pada daurah 6 berapa hari yang lalu, bahwa Salman atau salah seorang dari tokoh Al-Mubtadi'ah mengatakan bahwa pembahasan tentang akidah tauhid cukup beberapa kali pertemuan atau beberapa kali baca itu sudah cukup. 6 Dan pembahasan tentang tauhid akan mendatangkan kejumutan. Barakallahu fikum. Mereka maksudkan dalam hal ini 6 yaitu bahwa kita jangan hanya sebab membaca buku-buku para ulama saja. 6 Kita harus mengerti akan realita umat dan wakil yang terjadi pada zaman sekarang ini. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Jangan sampai kita mundur dalam dunia teknologi ataupun informasi. Barakallahu fikum. Sehingga akibatnya bagaimana? Naam, yang dahulunya salah seorang dari mereka suka memegang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Namun sekarang pegangannya apa? Yang satu majalah fulan, yang satu majalah Allah. Yang satu koran berita. Barakallahu fikum. Terbitan berita mana? Yang satu berita yang lainnya, koran yang lainnya. Yang dulu Sahih Muslim mereka tinggalkan, yang dulu dia baca dan dia hafal. Ini akibat barakallahu fikum orang-orang yang melalaikan pelajaran dari tauhid, pelajaran dari akidah. Nah, akibatnya mereka tersesat, wal'iyadzubillah. An-naw'un tsani, jenis kedua dari asyrik atau enam jenis kedua dari syirik, syirkun asghar la yukhriju minal millah lakinnahu yanqusut tauhid. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar wa huwa kismani. Syirkun asghar, syirik kecil, yang mana perbuatan ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama, tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Barakallahu fikum. Lakinnahu yang kusut tauhid, lakinnahu yang kusut tauhid, akan tetapi syirik asghar ini mengurangi tauhid seseorang, mengurangi tauhid seseorang. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar wa huwa kismani. Dan perbuatan syirik ini akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, kesyirikan besar. Wa huwa kismani. Dan syirik asghar ini ada dua macam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini dijelaskan bahwa syirik kecil itu tidak mengeluarkan agama, seperti syirik akbar yang mana pelakunya keluar dari agama Islam. Dan juga syirik kecil ini barakallahu fikum yang kusut tauhid, akan mengurangi tauhid seseorang, tidak membatalkan seperti syirkun akbar, namun mengurangi. Akan tetapi bahaya dari kesyirikan kecil ini adalah wa huwa wasilatun ila syirkil akbar, akan menjadi perantara atau bisa mengantarkan seseorang menuju kepada syirkun akbar. Wa huwa kismani. Dan syirik barakallahu fikum kecil ini ada dua macam. Al-qismul awal, jenis yang pertama, syirkun zahirun ala lisani wal jawarih wa huwa af'alun wa alfadhun wa af'alun. Syirik yang terjadi melalui lisan dan anggota tubuh. Nah, wa huwa alfadhun wa af'alun, yaitu berupa ucapan dan perbuatan-perbuatan. Berupa ucapan dan perbuatan-perbuatan. Fal alfadhu kal halfi bi ghairillahi. Qala sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sumpah ini merupakan salah satu ibadah. Karena pada sumpah tersebut adanya at-ta'zim, pengagungan terhadap zat yang diangkat di dalam sumpah kita. Wallahi, tallahi, billahi, lafaz-lafaz al-halaf, lafaz-lafaz sumpah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dilarang dan tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam sumpah tersebut adanya bentuk pengagungan. Barakallahu fikum. Walaupun kepada Nabi, walaupun kepada Nabi war Rasul misalnya, tetap tidak boleh. Dan bahkan ini merupakan syirik. Walaupun kepada malaikat, walaupun kepada makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Allah, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara aw asyraka, maka dia telah kafir atau dia telah melakukan perbuatan syirik. Nah, di sini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Wa qawlu, ini salah satu contoh perbuatan syirkun asghar barakallahu fikum, dalam bentuk lafaz, dalam bentuk pengucapan. Nah, dan pelakunya telah terjatuh di dalam syirkun asghar. Wa qawlu ma syaa Allah. Naam. Barakallahu fikum. Ada lagu-lagu, naam, yang sering dilagukan, bahkan bahkan dijadikan sebagai lagu-lagu religi yang biasa muncul ketika menjelang Ramadan. Naam. ada lagu-lagu yang pernah didengar demi nafasku katanya. Betul seperti itu. Nah, ini sumpah. Sumpah kepada makhluk. Dan ini sering dilakukan dan tanpa sadar oleh kaum muslimin dia telah terjatuh di dalam perbuatan syirik walaupun itu adalah syirkun asghar. Barakallahu fikum. Wa qawlu masya Allah wa syi'ta. Dan ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Menggunakan waw. Waw. Nah, karena waw, waw ini yadullu ala al-musahabah. Lafaz waw ini menunjukkan waw itu diartikan dalam bahasa kita dan adanya persyirikatan. Nah, adanya bentuk persyirikatan. Al-musahabah, kerjasama. Masya Allah wa syi'ta. Secara lafaz kalau diartikan dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, saya akan datang insya Allah wa syi'ta misalnya. Saya akan datang dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Barakallahu fikum. Kalau diartikan ini baru sebatas ucapan dan orang tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Baru sebatas ucapan dia telah terjatuh di dalam perbuatan syirkun asghar. Karena pada lafaz itu mengandung al-musahabah, persyirikatan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah. Lamma qala lahu rajul. Qala sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu rajul. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengatakan kepada Allah masya Allah wa syi'ta. Nam, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu. Faqala ja'altani lillahi nidda. Qul masya Allah wahdah. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Ketika ada orang yang mengatakan kepada Nabi masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Naam. Maka Nabi serta merta mengatakan aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan saya ini sebagai tandingan bagi Allah? Qul masya Allah wahdah. Katakanlah masya Allah saja. Masya Allah semata. Masya Allah satu-satunya. Wahdah. Wa qawlu barakallahu fikum. Dan ucapan ini ikhwani fiddin, ini kalau seandainya sebatas terucapkan tanpa keyakinan di dalam hati. Nah, baru sebatas ucapan. Ini merupakan perbuatan syirkun asghar. Kalau ada orang yang mengucapkan ucapan yang seperti ini dalam bentuk lafaz saja tanpa keyakinan di dalam hati. Karena secara makna masya Allah wa syi'ta lafaz waw itu yadullu alal musyarakah. Nah, ada persamaan. Naam, antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya di dalam kehendak. Dalam kehendak. Apabila ini hanya sebatas diucapkan tanpa adanya dorongan di dalam hati, ini adalah perbuatan syirkun asghar. Namun kalau seandainya ucapan ini diyakini maknanya bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan kehendak makhluknya atau salah seorang dari makhluknya yang dia ucapkan dengan lafaz tersebut dengan lafaz waw al-waw, maka ini adalah syirkun akbar. Barakallahu fikum. Jadi perhatikan dan bedakan enam antara ucapan yang diucapkan tanpa ada niat dengan ucapan yang diucapkan dengan adanya niat. Wa qawlu laulallah wa fulan. Dan juga ucapan kalau bukan karena Allah dan fulan. Laulallah wa anta misalnya. Kalau bukan karena Allah dan karena kamu. Nah, ini sama dengan yang di atas. Dalam ucapan ini mengandung makna bahwa barakallahu fikum kudratullah, kemampuan Allah itu sanggup atau sama dengan kemampuan selainnya. Sama dengan kemampuan dari salah seorang dari makhluknya. Barakallahu fikum. Karena al-waw yadullu ala al-musyarakah. Wasawab yang benar dan juga Allah wa fulan ini baru sebatas ucapan. Kalau seandainya bukan karena Allah dan fulan, maka akan terjadi begini dan begitu. Nah, kalau bukan karena Allah dan fulan, maka akhirnya jadinya begini. Nah, barakallahu fikum. Kalau ini hanya sebatas diucapkan tanpa diyakini dengan hati, maka ini adalah syirkun asghar. Namun kalau seandainya hal ini diucapkan dan dibarengi dengan keyakinan di dalam hati, nah, barakallahu fikum, akan makna yang terucap dari lisannya, barakallahu fikum, maka dia telah terjatuh di dalam syirkun akbar. Wassawab an yuqal masya Allah thumma sya'a fulan. Yang benar adalah yang boleh kita katakan masya Allah thumma sya'a fulan. Nam, dengan kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Summa, lafaz summa itu tidak sama dengan waw, walaupun sama-sama huruf ataf kalau dalam bahasa Arab. Karena al-waw makna summa itu yadullu ala tertib. Berurutan, maknanya itu berurutan. Maksudnya bagaimana? Annal au annasani ba'dal awal, bahwa yang kedua itu setelah yang pertama. Contoh, dakhala Muhammadun, dakhalal masjida Muhammadun. Telah memasuki masjid Muhammad. Tsumma Zaidun, kemudian Zaid. Maknanya apa? Anna Zaid, bahwasanya Zaid ya'ti ba'da atau dakhalal masjid ba'da Muhammad. Zaid itu masuk masjid setelah Muhammad. Beda kalau seandainya kita mengatakan dakhala atau ja'a Zaidun wa Muhammadun atau ja'a Muhammadun wa Zaidun. Walaupun lafaz Zaid itu diakhirkan, tapi yadullu 'alal musahabah. Nah, datang Zaid, datang Muhammad dan Zaid. Barakallahu fiikum. Ada kemungkinan makna seperti itu. Walaupun waw itu maknanya luas, tapi ada kemungkinan makna seperti itu. Barakallahu fiikum. Ada kemungkinan makna bahwa Zaid itu datang bersama dengan Muhammad, atau Zaid itu datang setelah Muhammad, atau Zaid itu datang sebelum Muhammad. Makna waw itu luas. Nah, dan diantara makna dari waw itu adalah bahwasannya Zaid itu datang bersama dengan Muhammad dalam waktu yang sama. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ucapan masya Allah wa syi'ta atau laulallah laulallah wa fulan wa laula fulan ini dilarang, karena ada kemungkinan makna yaitu kesamaan antara Allah dengan makhluknya, persamaan antara Allah dengan makhluknya, wal'iyadu billah. Sehingga oleh karena itu yang benar yang boleh untuk kita ucapkan adalah masya Allah thumma sya'a fulan, dengan kehendak Allah kemudian. Karena makna summa barakallahu fikum yadullu ala tertib, yadullu ala tertib, bahwa yang pertama itu datang setelah yang kedua, yang kedua datang setelah yang pertama. Nah, walaulallahu summa fulan, kalau bukan karena Allah kemudian karena fulan. Lianna summa tufidu tertib ma'at-tarahi, dikarenakan summa memberikan makna at-tertib. Apa itu tertib? Nam annatsani ba'dal awal, yang kedua setelah yang pertama. Ini tertib, tertib. Nah, yang kedua setelah yang pertama, tidak bersamaan. Ma'at-tarahi, disertai senggang waktu, adanya senggang waktu. Nah, tidak datang langsung setelah Muhammad, tapi beberapa saat ada senggang waktu. La ya'ti mubasyaratan, tidak datang mubasyarah langsung setelah kedatangannya Muhammad, tapi nam adanya senggang waktu. Ini makna at-tarahi, disertai dengan jeda waktu. Wa taj'alu masyi'atal 'abdi tabi'atan li masyi'atillah. Karena ucapan, dengan ucapan summa barakallahu fikum, engkau akan menjadikan masyiah, kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersamaan dengan kehendak Allah, tapi kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Kalau seandainya Allah menghendaki, maka akan terjadi. Ini makna ucapan wa taj'alu masyi'atal 'abdi tabi'atan limasyi'atillah. Kama qala Allahu ta'ala wa ma tasya'una illa ayyasha' Allahu rabbul 'alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala nam yang berkehendak, dan dialah Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Maksudnya anna masyiatal abdi tahta masyiatillah. Kehendak seorang hamba itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Wa ammal waw fahiyya limutlakil jam'i wal ishtirak. Adapun waw, barakallahu fikum, karena waw maknanya adalah untuk penggabungan secara mutlak dan persyirikatan. La taqtadi tertiban wala ta'kiban. Tidak memberikan makna tertib dan pula tidak memberikan makna ta'kiban. Wa mithlu qawlihi mali illallah wa anta. Seperti ucapan seseorang, saya tidak memiliki kecuali Allah dan kamu. Maksudnya saya tidak memiliki perlindungan kecuali kepada Allah dan kepadamu. Ini juga perbuatan syirik. Nah, hadza min barakatillahi wa barakatika. Dan ini merupakan karena berkah darimu. Ini merupakan berkah Allah Subhanahu wa taala dan berkah darimu. Ini juga termasuk diantara bentuk-bentuk syirkun asghar dalam lafaz-lafaz. Wa ammal af'al. Adapun al-af'al berupa perbuatan-perbuatan, syirkun asghar dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Famithlu libsul libsil halq nam hilqati wal khayti li raf'il bala au daf'i. Seperti menggunakan gelang atau benang, barakallahu fikum, dalam rangka untuk menolak bala atau dalam rangka untuk mengangkat, menghilangkan bala atau menolaknya. Dalam rangka untuk menghilangkan bala atau mengangkatnya. Adam, dalam rangka untuk menghilangkan bala, mengangkat bala atau menolaknya. Nah, menggunakan benda-benda tertentu. Dalam bahasa kita, nah, disebut dengan jimat. Benda-benda tertentu, baik digunakan di badan kita atau di tempat-tempat tertentu. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk menolak bala, mengangkat bala, atau dalam rangka untuk mendatangkan manfaat. Contoh, ta'liqut tamaim khaufan minal aini wa ghairiha. Contohnya adalah seperti menggantungkan jimat-jimat karena takut dari al-ain, penyakit ain, pandangan mata. Yang takjub wa ghairiha, atau takut dari hal-hal lain. Idza taqada, hal ini merupakan syirkun asghar. Perbuatan ini menggantungkan benda-benda tersebut dalam rangka untuk menolak bala atau mengangkat bala. Naam, barakallahu fikum, apa ini merupakan syirkun asghar? Apabila perbuatan ini dia yakini bahwa annahadi asbabun li raf'il bala au daf'i. Dia menganggap bahwa benda-benda ini hanya sebatas sebab. Benda-benda ini hanya sebatas sebab untuk menolak bala. Sebatas sebab. Bukan dia meyakini, dia tidak meyakini bahwa benda inilah dengan sendirinya yang menolak bala. Dia hanya meyakini bahwa ini hanya sebatas sebab dan yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbuatan syirkun asghar. Namun apabila dia meyakini bahwa benda inilah yang akan menolak bala, bukan sebabnya, tapi benda inilah yang sendirinya menolak bala, maka ini adalah syirkun akbar. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Naam, barakallahu fikum, ja'lus sababi sababan mimma laisa syar'iyan wala qadariyan fahuwa syirkun asghar. Nah, saya ulangi, ja'lu sababi sababan mimma laisa syar'iyan wala qadariyan fahuwa syirkun asghar. Menjadikan sebuah benda sebagai sebab dalam perkara tertentu, menjadikan sebuah benda sebagai sebab dalam hal tertentu, yang mana dari tinjauan syar'i benda tersebut tidak bisa dijadikan sebab, dan juga secara logika qadari, secara akal, secara logika dan secara sains juga tidak bisa dijadikan benda ini sebagai sebab. Saya berikan contoh seperti yang di sini disebutkan menggantungkan jimat. Nah, menggantungkan jimat. Barakallahu fikum. Atau seperti contoh kita sakit dan meminum obat dengan keyakinan bahwa benda ini hanya sebatas sebab. Kita sakit minum, kita pusing minum bodrek, dan terbukti bahwa bodrek ini bisa menghilangkan pusing. Nah, barakallahu fikum, bukan promosi ya, tapi sebagai contoh saja. Nah, dia meyakini bahwa benda ini hanya sebatas sebab, dan yang menyembuhkan secara mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini boleh karena secara qadari, secara penelitian para ahlinya memang bisa menyembuhkan. Barakallahu fikum. Namun kalau seandainya dia meyakini bahwa benda inilah yang menyembuhkan dan menghilangkan penyakit, obat inilah, maka ini adalah syirkun akbar. Barakallahu fikum. Contohnya lagi seperti orang menggantungkan jimat, secara syar'i tidak dibenarkan dan tidak disebutkan secara syar'i bahwa benda ini bisa menolak bala. Apa sih fungsinya sebuah naam, barakallahu fikum, kalung atau gelang atau benang-benang tertentu yang dipasang di tubuh-tubuh? Secara syar'i tidak ada. Naam, kemampuannya yang disebutkan bahwa benda ini bisa menolak bala. Dan secara qadari, secara logika, enggak mungkin, enggak masuk akal. Barakallahu fikum. Maka apabila dia menggantungkan benda ini dan dia yakini ini hanya sebatas sebab, maka ini adalah syirkun asghar. Barakallahu fikum. Jadi di sana ada hal-hal secara syar'i diizinkan dan bisa menjadi sebab, seperti madu bisa menyembuhkan. Barakallahu fikum, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Secara syar'i sudah ada nah penegasan bahwa benda ini sebagai sebab untuk menyembuhkan penyakit. Dan juga secara tibbi, secara ilmu kedokteran juga disebutkan. Atau membaca Al-Quran, meruqyah, memberikan ruqyah kepada orang yang sakit, secara syar'i ini dijadikan sebab. Barakallahu fikum, bahwa ini bisa menyembuhkan. Barakallahu fikum. Maka kita boleh untuk melakukan sebab-sebab tersebut dengan keyakinan bahwa Allah sajalah yang menentukan hasilnya. Kita hanya berusaha dan mencari sebab-sebab. Li'anna Allah lam yaj'al hadhihi asbaban. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan benda-benda ini sebagai sebab. Naam. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan benda-benda ini sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun secara qadari. Amma in ya'taqada annaha tadfa'u wa tarfa'ul bala' binafsiha fa hadza syirkun akbar li'annahu ta'allaqa bighairillah. Adapun kalau seandainya dia meyakini bahwa benda inilah dengan sendirinya bisa menolak atau mengangkat bala, fa hadza syirkun akbar, maka ini adalah syirik besar, karena li'annahu ta'allaqa bighairillah, karena dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.